Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر الإخوة أحبتي في الله أعزني الله وإياكم، kita masih pada pembahasan hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang menjelaskan 4 sifat yang dimiliki oleh kaum munafikin, dan 4 sifat ini bisa saja dijumpai pada sebagian kaum mukminin, dan itu adalah tanda lemahnya keimanan hamba tersebut. Kalau satu sifat ada pada dirinya, bahkan melekat sekalipun dia mukmin, belum sampai pada tingkatan munafik i'tiqadi, namun itu sudah cukup sebagai pengingat baginya bahwasanya iman yang ada pada diri hamba tersebut sedang dalam keadaan lemah. Walhamdulillah, pada kesempatan yang terakhir telah kita sebutkan dan kita bahas beberapa ciri, seingat saya sampai pada sabda Nabi, wa idza wa'ada akhlafa. Dikata ulala. Ya. Di antara ciri kaum munafik, ketika dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini, min khisalil munafikin, di antara ciri kaum munafikin, idza khasama fajara, ketika dia terlibat sengketa, cekcok, fajara, dia melakukan tindakan curang. Fajara diambil dari kata al-fujur. Fajara, fi'il fajara, itu diambil dari masdar al-fujur. Makna fujur adalah ayakhruja anil haqqi amdan. Ayakhruja anil haqqi amdan. Dia keluar dari kebenaran secara sengaja. Hatta yusayyiral haqqa batilan wal batila haqqan. Hatta yusayyira al haqqa batilan wal batila haqqan. Kemudian dia berupaya menampakkan kebenaran seolah-olah batil, dan menampakkan kebatilan seolah-olah kebenaran. itu namanya fujur. Makna tersebut disampaikan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah. Juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sengaja dia keluar dari Al-Haq, kemudian menampakkan al-haq seolah-olah batil, batil seolah-olah al-haq. Kapan dia lakukan hal tersebut? Idza khasama, ketika terlibat khusumah, pertikaian, cekcok, sengketa dengan saudaranya. Kanibidina azani Allah wa iyakum, dalam urusan-urusan dunia, begitu pula dalam urusan-urusan prinsip. Ketika seseorang sudah nampak kebenaran di tengah-tengah adu argumentasi, dan dia sadar ternyata dirinya melenceng dari kebenaran, dirinya di pihak yang salah, dia enggak mau mengakui. Tak mau mengakui kesalahannya, dan dengan sengaja menggunakan keahliannya dalam merangkai kata, pandai bicara, dia menampakkan seolah-olah dirinya berada di atas al-haq. Lawan debatnya, lawan sengketanya yang bersalah. Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, wal fujur fil khusumah ala naw'ain. Wal fujur fil khusumah ala naw'aini. Tindakan fujur dalam sengketa itu ada dua bentuk, kata beliau rahimahullah. Yang pertama, ahaduhuma ayyadda'iya ma laysa lahu. Ayyadda'iya ma laysa lahu, mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Yang pertama, mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Dia punya rumah sebidang tanah 6x12. Tetangganya punya tanah lebih luas 8x25. Tetangganya ini orang yang tidak terlalu paham urusan pertanahan. Ya. Dirinya hendak membangun rumah, dibangunlah rumah qadarallahu wa masya'a fa'al, dengan desain rumah yang dia inginkan, kurang lahan. Kalau pakai desain ini, Pak, sampean tidak punya kamar mandi. Ya, habis untuk ruang keluarga, ruang tamu, kamar anak, kamar utama, dapur, kamar mandi tidak ada lahan. Terus bagaimana caranya, Pak Insinyur? Saya punya ide, kalau mau menerapkan, mewujudkan desain ini, harus jadi seperti desain gambar yang sudah saya buat. Itu sebidang tanah di sebelah kiri, bagian utara, jauh dari tanah warga, berdekatan dengan tanah pemerintah, selisih dikit. Ya. Pakai tanah itu untuk pembuatan kamar mandi. Ditengok, oh milik Pak Fulan. Pak Fulan orang awam masalah pertanahan. Jangankan pertanahan, baca tulis enggak paham, tapi bisa membedakan uang 1.000 dengan 100.000. Itu hebatnya. Syanifidina azani allahu wa iyyakum. Baca enggak bisa, tapi tahu perbedaan uang, mana yang mahal, mana yang murah. Ah, gampang, diakali. Sudah, bangun. Kebetulan ini saya mau ngurus sertifikat tanah. Dia lebihkan nih khanifidina azani allahu wa iyyakum, patok tanahnya tadi, kemudian dipanggil notaris, disuruh untuk membuat akta tanah tadi, tanahnya sudah keluar suratnya, kemudian sang bapak tadi dengan bantuan anaknya mau jual tanah, dicek, loh kok berkurang tanah bapak? Diambil sama Pak Fulan dan kebetulan sudah dibangun kamar mandi di situ lengkap dengan rumahnya. Terjadilah sengketa. Dalam sengketa tadi, Pak Fulan di awal yang dengan sengaja mengambil tanah yang bukan miliknya hanya karena memaksakan desain rumah yang sudah dia buat tanpa izin pemiliknya, kemudian dengan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten di bidang tersebut, dia memegang surat tanahnya. Ya. Loh, ini ada suratnya. Loh, ini tanah saya juga pegang suratnya. Ini akte surat saya. Surat tanah saya ada. Saya juga punya surat tanah. Naikkan ke pengadilan. Di pengadilan dia sewa pengacara-pengacara handal. Sementara sang pemilik tanah yang sah karena buta dalam masalah tersebut datang tanpa pengacara modal sumpah wallahi. Demi Allah Pak Hakim, saya berani bersumpah jutaan kali. Yang diambil oleh Bapak Fulan ini itu bagian tanah saya. Ini buktinya. Itu tok. Sementara yang satu, Masya Allah, pandai ngomong. Pengacaranya juga pandai ngomong. 11-12 dengan penjual obat. Terjadilah apa yang terjadi, dia kalah. Nah, yang model semacam ini masuk kategori yang pertama. Ayyadda'iya ma laisa lahu. Mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Termasuk tanda munafik. Idza khasama fajara. Yang kedua, wasani kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ayyunkira ma yajibu alaihi. Yang kedua, mengingkari kewajiban yang seharusnya dia tunaikan. Ya, mengingkari kewajiban yang seharusnya dia tunaikan. Dia berkewajiban ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum untuk menafkahi anak dan istrinya. Dia ingkari. Ya. Enggak, saya enggak berhak. Saya enggak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri. Loh kok bisa? Lah iya. Kan itu istri-istri saya, bukan istrimu. Ngapain kamu ribut? Gitu ya. Loh, dalam hukum Islam enggak boleh seperti itu. Loh, dalam hukum Islam kan juga enggak boleh mencampuri urusan rumah tangga orang. Nah, bingung kan tuh. Wah, ini bapak ini ya karpe ini. Gitu ya. Nah, sudah, terserah saya. Dosa-dosa juga saya, kamu enggak ikut nanggung. Ya udah biarin. Ya, saya enggak mau nafkahi anak istri saya. Kenapa? Itu hak-hak saya kok. Rumah tangga saya, istri-istri saya, anak-anak saya. Mau nambah lagi juga terserah saya. Apa yang kamu ikut campur dalam rumah tangga saya? Nah, mengingkari kewajiban yang dia seharusnya dia tunaikan, itu masuk kategori fujur. Fil khusumah. Jadi pahami? Jadi pahami? Nah, wal fujur fil khusumah kabiratun min kabairiz dzunub. Tindakan fujur dalam sengketa semacam ini dengan dua gambaran yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin termasuk dosa besar. Di dalam bab ini disebutkan banyak sekali hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tersebut dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man khasama fi batilin, barang siapa yang bersengketa dalam keadaan dia di pihak yang salah, wa huwa ya'lamuhu, dia tahu kalau dia salah, dia tahu kalau dia di atas kebatilan, tapi tetap ngeyel, ya, tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau menunaikan kewajiban yang seharusnya dia tunaikan, bahkan mengklaim sesuatu yang bukan miliknya, lam yazal fi sakhatillah, maka dia akan selalu berada dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang dia ngeyel, sepanjang dia tidak mau rujuk kepada kebenaran, sepanjang dia kokoh dan kekeh di atas kebatilannya, padahal dia tahu dirinya yang salah, maka selama itu Allah murka kepada dirinya. Hatta yanzi'a, sampai dia tinggalkan kebatilan tersebut. Sampai dia rujuk dan mengakui kesalahan. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Ini untuk pihak yang bertikai secara langsung. Ya, saya tahu saya salah. Saya sudah mengklaim sesuatu yang bukan milik saya. Tapi telanjur gimana lagi saya pingin? Atau telanjur bagaimana lagi ini dorongan anak dan istri? Atau telanjur mau bagaimana lagi ini keuntungan yang enggak bisa dilewatkan, misalkan. Atau saya mengingkari, enggak mau melakukan kewajiban yang seharusnya saya tunaikan, padahal itu sudah disepakati. Ya, sudah disepakati, khanifidina azani Allah wa iyakum. Saya ambil hutang kepada Pak Fulan, jumlah nominal hutangnya 50 juta, tempo 5 tahun. Ya, tempo 5 tahun. Setelah jatuh tempo, saya mengajukan uzur. Mohon maaf, terjadi sesuatu di luar prediksi, saya tidak bisa bayar. Labas, kita kasih tambahan tempo lagi, tapi saya minta dicicil setiap bulannya 1 juta. Sepakat? Sepakat. Maka dia berkewajiban untuk membayar cicilan setiap bulannya berapa? 1 juta. Ternyata jalan 2 bulan, tidak mau. Pak, bayar pak. Oh, tidak bisa. Saya tidak mau bayar utang. Nah, itu namanya mengingkari kewajiban yang seharusnya dia tunaikan. Termasuk fujur fil khusumah. Saya tahu kalau itu salah. Ya. Maka selama itu kita berada dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu untuk yang terlibat langsung. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, Nabi juga mengecam pihak-pihak yang membantu. Ya, pihak-pihak yang membantu orang-orang yang jelas di atas kebatilan, jelas sebagai pihak yang salah. Hanya karena dibayar. Atau karena kesukuan, atau karena tendensi-tendensi dunia lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa man a'ana ala khusumatin bidulmin, dan barang siapa yang memberikan pertolongan pada pertikaian antara dua saudaranya dengan kezaliman, ya, dia zalim. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dikatakan zalim karena dia tahu ini pihak yang salah, tapi dia bela. Kenapa dibela? Saya dibayar. Kan gitu ya. Karena kebetulan pekerjaan dia, profesinya sebagai seorang pengacara. Lawyer. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Jadi mau tak mau ya harus mengedepankan kepentingan kliennya. Gitu ya. Sudah dibayar. Jadi pahami? Ya, Allah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, barang siapa wa man aana ala khusumatin bi dhulmin faqad baa bi ghadabin minallah. Maka sungguh dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Hakadha ikhwani fi dinina azani Allahu wa iyyakum. Ini sifat yang keempat yang ada pada kaum munafikin, dan sifat ini bisa saja dijumpai pada kaum mukminin. Ikhwani fi dinina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Kemudian dalam hadis ini, hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ada tambahan faedah yang lain, fihi dalil ala anna al-muslim qad yajtami'u fihi khaslatul khairi wa khaslatul syarr. Hadis ini termasuk dalil bahwasanya keadaan seorang muslim qad yajtami'u 'alaihi khaslatul khairi wa khaslatul syarr, terkadang terkumpul pada dirinya akhlak yang baik dan akhlak yang jelek. Ada sisi kebaikan pada dirinya, ada juga sisi kejelekan. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Sebagaimana diri kita adalah sosok insan yang penuh dengan kekurangan, begitu pula saudara kita yang lain, sesama kaum muslimin, kaum mukminin, mereka juga punya sisi-sisi yang baik, entah itu akhlak atau amalan atau kriteria karakter dan seterusnya. Ada pula sisi-sisi yang jelek yang kita jumpai dari saudara kita tersebut. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hatta sekalipun orang yang alim, yang punya ilmu, bahkan diakui keilmuannya dari kalangan para ulama, para masyayikh, para kibar, layaknya manusia biasa, basyarun misluna yusibu wa yukhti, bisa salah, bisa benar. Kalau mau dikeruk, ya lama kelamaan akan muncul ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum, dan ditemukan kekurangan-kekurangan yang ada pada saudara kita tersebut. Yang diinginkan di sini ma'asyiral ikhwah azani Allahu wa iyyakum, adanya himbauan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kaum mukminin untuk menghindar dari segala bentuk kejelekan. Ya, menghindar dari segala bentuk kejelekan. Dan terkadang seorang mukmin tergelincir dari dalam satu atau dua atau bahkan tiga dari sifat-sifat kejelekan. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa ma'adhalik, walaupun demikian, dia masih tetap saudara kita sesama muslim. Kama warada fi hadzal hadis. Selanjutnya kita baca hadis yang kedua dalam bab ini. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arbah. Di sini Al-Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan beberapa sanad. Ada empat sanad yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa qala Al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Ayyub. Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayyub Al-Muqabiri Abu Zakaria Al-Baghdadi Thiqatun. wa Qutaibah ibnu Sa'id, dan Qutaibah ibnu Sa'id. Muslim menyebutkan, meriwayatkan dari dua guru beliau sekaligus, Yahya ibni Ayyub dengan Qutaibah ibnu Sa'id. Wallafzu li Yahya, lafaz yang dibawakan berikut ini adalah lafaz milik Yahya ibni Ayyub. Qala haddathana Ismail ibnu Ja'far, Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ja'far al-Ansari, thiqatun, imam. Qala akhbarani Abu Suhail, telah memberitakan kepadaku Abu Suhail, Nafi' ibnu Malik ibni Abi Amir. Nafi' ibnu Malik ibni Abi Amir, thiqatun, beliau ammu al-imam Malik ibni Anas, imam Daril Hijrah. Nafi' ini paman dari Imam Malik ibnu Anas Abu Abdullah Al-Himyari. An abihi, dari ayahnya Malik ibnu Abi Amir, Abu Anas, thiqatun, beliau ini kakeknya Imam Malik. Kakeknya Imam Malik ibni Anas. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Abdurrahman ibn Sakhr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayatul munafiqi thalathun, tanda atau ciri seorang munafik itu ada tiga. Ciri seorang munafik ada tiga. Idza haddatha kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia khianat. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tiga tanda seorang munafik. Ya, tiga tanda seorang munafik. Kalau hadis sebelumnya empat. Ya, toh? Empat. Sekarang Nabi menjelaskan ada tiga ciri seorang munafik. Dua sudah disebutkan pada hadis sebelumnya. Iza haddatha kadzaba wa iza wa'ada akhlafa. Ini sudah kita bawakan penjabarannya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Di antara ciri seorang munafik, kalau berbicara dia dusta. Ketika dia berjanji dia ingkari, dengan rincian-rincian yang sudah kita bawakan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Di sini ada tanda yang ketiga yang belum disebutkan pada hadis sebelumnya. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia khianat. Al khianah, ya, khianah dari fi'il khana yakhunu khianatan, sewazan dengan sana yasunu siyanatan. Maknanya secara bahasa ziddul amanah, lawan dari amanah. lawan dari amanah. Wastilahan, adapun secara istilah syar'i, khianah adalah mukhalafatul haqqi, menyelisihi al-haq, binaqdil ahdi, dengan membatalkan perjanjian, fisir secara sembunyi-sembunyi, itu namanya khianah. Ya, mukhalafatul haqqi, menyelisihi al-haq, binaqdil ahdi, dengan menyelisihi atau membatalkan perjanjian, fisir secara sembunyi-sembunyi. Jadi khianat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Gitu ya. Kalau terang-terangan itu namanya inad, menentang. Gitu ya. Kalau terang-terangan namanya menentang. Ya. Terang-terangan menentang al-haq, disampaikan al-haq, ya akhi, jangan mengumbar pandangan mata, itu haram hukumnya. Kalau belanja ke Pahing, ya, matanya dijaga. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya, jaga pandangan mata kalian. Enggak. Ya, mau apa kamu? Emang kalau saya enggak jaga mata, kamu mau apa? Kamu berani sama saya? Maju sini. Misal, ya, itu inat namanya, bukan khianat. Kalau khianat secara zahir, iya. Masya Allah, ya akhi, jazakumullah khair atas nasihat antum. Ni'mal akh anta. Kamu sebaik-baik saudara untukku. Ya, solmet. Gitu ya. Kamu sebaik-baik saudaraku, Masya Allah. Ya, jazakallah khair. Ngomongnya gitu. Ya. Setelah selesai, orangnya pergi. Secara diam-diam. Balik lagi. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Keluar ke pasar, jelalatan. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Akhirnya lama-kelamaan, katarak. Ya. Katarak, gak senter ya. Kenapa? Karena yang kanan ke sebelah kanan, yang kiri sebelah kiri. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Tadi wami? Itu khianah. Ya. Itu namanya khianah. Jadi khianah itu, ingat ada qaid fisir. Dia melakukan khianat tadi secara sembunyi-sembunyi. Sudah diambil janji, tapi sembunyi-sembunyi dia ingkari janjinya. Yakhanifidina azani allahu wa iyakum. Ya, jangan lagi merokok ya. Ya Ustaz, janji, janji. Bisa menepati janjinya? Bisa Ustaz. Saya tobat Ustaz. Kapok saya Ustaz. Ya, gimana nak kapok ditempeleng ini bidina azani Allahu wa iyakum. Pokoman Ustaznya Masya Allah gitu ya. Lihat genggaman tangannya itu hampir sebesar kepalanya ini bidina azani Allahu wa iyakum. Itu genggaman tangannya, tangan sang Ustaz, genggamannya itu hampir sebesar kepalanya. Ya ditempeleng sama ustadznya karena ketahuan ngerokok. Ya tobatlah dia. Kan gitu ya. Tobat ya, taubatan nasuha. Saat itu janji, janji ustadz, jangan keluarkan saya dari pondok ustadz. Kalau saya dikeluarkan dari pondok, pulang ke rumah jadi mbambung. Ya. Kalau Abi tahu saya dikeluarkan gara-gara rokok, saya tidak boleh masuk rumah, Ustaz. Ya, tidur di bawah jembatan nanti saya, Ustaz. Tolong kasihani saya, Ustaz. Kasih satu kesempatan lagi. Saya janji, Ustaz. Janji, Ustaz. Pakai sumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Sebutkan semua huruf-huruf qasam. Ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Ya sudah. Ya, janji ya, enggak ngerokok lagi. Siap, Ustaz. pegang janji saya. Salaman akhirnya ikan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Sah, sah, ya. Ternyata secara sembunyi-sembunyi ikan ibadina azani Allahu wa iyyakum, kembali dia lakukan hal tersebut, dia langgar janjinya. Tidak ada yang tahu. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Di mana dia ngisap rokok? Kok bisa enggak ketahuan? Ternyata dia ngisap rokoknya, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, di atas corong masjid pada malam hari. Gitu ya. Enggak ketahuan, enggak terlacak kemana fulan ini, nangkring di atas corong masjid, sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu pun tentunya sebelum azan subuh. Kalau ketiduran di atas, khotir itu. Jadi wangi, itu namanya khianah. Definisi ini disampaikan oleh Raghib Al-Asfahani rahimahullahu taala dalam Mufradatul Quran. Paham ya? Bisa difahami? Khianah? Tayyib. Wal-khianah nawa'an. Khianat secara garis umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-khiyanah fi haqqillahi wa rasulih. Khianat dalam hak Allah dan hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berkhianat terhadap hak Allah dan hak Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qala al-imamu Tabari rahimahullah. Al-imamu Tabari rahimahullah mengatakan, wa khianatullah wa rasulihi ma'siyatuhuma. Bentuk khianat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah bermaksiat kepada Allah, bermaksiat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda mengingkari, Anda melanggar, Anda tidak mau mentaati perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, padahal Anda sudah menggenggam amanah sebagai seorang mukmin untuk menjalankan syariat, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan membenarkan berita-berita dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, Anda ingkari itu semua, namanya khianah. Yang kedua, khianah fi haqqi al-bashar. Khianat terkait dengan hak-hak sesama manusia. Ya, khianat terkait dengan hak-hak sesama manusia. Wahia dalam bentuk adamu ada'il amanah ila ahliha. Tidak memberikan amanah, tidak menunaikan amanah sebagaimana mestinya. Baik itu urusan harta atau urusan kehormatan, begitu pula urusan darah. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wal khiyanah, khianat ini ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, kabiratun min kabairiz dzunub, termasuk dosa besar. disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Kabair. Dan dinaskan nassa alaihi Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Beliau mempertegas bahwasanya khianah termasuk dosa besar, baik jenis yang pertama berkaitan dengan hak Allah dan hak Rasulnya alaihi salatu wassalam, begitu pula yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Naam. Padalilu ala hadha, dalilnya, khanifidina azani allahu wa iyyakum, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27. Surat Al-Anfal ayat yang ke-27. Fadal adhan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Dalil terkait dengan masalah khianah tadi kita bawakan surat Al-Anfal ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Ini dalil kalau khianat itu ada dua bentuk. La takhunullaha war rasul. Jangan mengkhianati Allah dan Rasul. Ini khianat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa takhunu. Kata Al-Imam At-Tabari, hadza athfun 'alan nahyi. Waw di sini waw ataf. Ataf kepada la nahi. Sehingga wala takhunu amanatikum. Ini jenis amanah yang kedua. Jenis khianat yang kedua, khianat dalam urusan hak sesama hamba. Hakada ikhani bidina azani allahu wa iyaku. Untuk keterangan lebih lanjutnya, antum bisa baca tafsir At-Tabari. Baca tafsir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Di sana beliau bawakan penjelasan terkait dengan bab ini, lengkap dengan pendapat-pendapat serta penafsiran-penafsiran yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Naam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Adapun sanad yang kedua, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidnillahi ta'ala.